Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya, sekitar seminggu lagi insyaallah ta'ala. Maka persiapkan diri kita menyambut tamu spesial tersebut dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan agar kita diberi kekuatan dan kemudahan untuk berlomba-lomba dalam kebajikan di bulan suci Ramadan. Yang terpenting bukan cuma sekedar bertemu bulan Ramadan, tapi bagaimana kita memanfaatkan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka persiapkan diri kita, ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan doa, dengan semangat, tekad, dan dengan ilmu. Kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Dan khusus untuk santri, ya, tetap selalu kita ingatkan agar tetap menjaga protokolnya. Ya, sudah mulai kendor lagi. Ya. Kita tidak ingin nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum antum pulang. Nanti antum repot, kita juga repot. Jadi demi kebaikan bersama, kita ingatkan baik ikhwan maupun akhwat, ya, untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol, ya, terutama masker, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, penjagaan kepada kita, ya, sehingga bertemu dengan bulan Ramadan dan juga antum bisa pulang dengan selamat. Baik, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada sebelumnya, bahwa insya Allah ta'ala pada kajian kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan, karena ini mungkin materi tajridut tauhid yang terakhir, ya. Ini terakhir sebelum Ramadan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang banyak dan belum sempat terjawab. Insya Allah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan menjawabnya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taip. Ini ada pertanyaan. Bolehkah menginfakkan barang temuan yang belum sempat diumumkan? Barang luqatah. Barang luqatah terbagi menjadi tiga. Kalau barang luqatah tersebut adalah barang yang, ya, mala tatsba'uhu himmatu amatin nas, secara umum manusia enggak peduli, enggak nyari. Permen misalnya. Orang kehilangan permen nyari apa enggak? Rata-rata enggak. Seperti ini boleh antum makan langsung, boleh antum infakkan atau berikan kepada yang lain tanpa pemberitahuan. Ya, selama antum belum tahu siapa pemiliknya. Boleh. Yang kedua adalah kalau barang tersebut ma tatsba'u himmatu amatin nas, ya, barang yang secara umum biasanya orang kalau kehilangan itu dia akan nyari. Kehilangan HP, oh, cari. Ya, kehilangan mobil, nyari. Kehilangan istri, oh, cari. Ya. Jadi, barang-barang yang biasanya mewah, barang-barang yang secara umum orang nyari, maka di sini tidak boleh antum memanfaatkannya atau memberikannya kepada yang lain kecuali setelah apa? Diumumkan selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Setelah 1 tahun boleh antum memanfaatkannya. Ya, boleh antum memanfaatkannya. Jelas? Nah. Dan yang ketiga yaitu luqatah, jenis yang ketiga yaitu kalau hewan. Kalau hewan maka terbagi menjadi dua. Kalau hewan tersebut hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri seperti unta dan sebagainya, maka biarkan, enggak perlu untuk diambil. Ya, karena dia bisa menjaga dirinya dan insyaallah nanti akan ditemukan oleh pemiliknya. Tapi kalau hewan tersebut adalah hewan yang tidak bisa melindungi dirinya, maka ya hendaknya bagi kita untuk mengambilnya dan mengumumkannya. Nah, itu. Jadi bolehkah menginfakkan tadi? Tergantung perinciannya, barang yang ditemukan gimana? Kalau barang yang ditemukan adalah cuma permen gitu aja misalkan, ya nggak apa-apa tanpa diumumkan selama 1 tahun. Tapi kalau itu adalah barang-barang yang mewah, tidak boleh antum menginfakkan ya barang temuan tersebut ya kalau belum diumumkan selama 1 tahun. Wallahu a'lam. Baik. Baik. Ini yang selanjutnya, ana mau tanya, apa boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta pertolongan supaya mendapat jodoh yang salehah? Mantap. Mantap nih. Boleh, ya. Antum yang masih jomblo misalkan minta diberi apa? Pendamping yang salehah. Demikian juga yang ahwat, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ya pasangan yang saleh, ya. Boleh. Ya, tidak. Tidak mengapa. Bahkan ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Ya. Karena tentu kita semuanya pengin ya untuk diberi jodoh yang saleh dan salehah. Ya, yang ikhwan tentu pengin untuk mendapatkan istri yang salehah, ya, yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhwat juga demikian, ya, ingin mendapatkan imam yang saleh, ya. Jadi ini termasuk adalah hal yang bukan hanya sekedar boleh, malah ini dianjurkan. Oleh karenanya, antum jangan menentukan nama. Kadang sebagian orang menentukan nama. Ya, minta aja wanita yang saleha, atau kalau akhwat minta lelaki yang saleh, imam yang saleh. Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan yang terbaik untuk kita. Ya, jangan antum milih si fulana, tolong jadikan saya sebaik. Jangan. Antum sebut namanya. Karena belum tentu dia adalah yang terbaik untuk kita. Demikian juga yang laki-laki. Demikian juga yang laki-laki, demikian juga yang akhwat. Ketika kita minta, ya jangan menentukan apa? Nama. Ya, jangan menentukan nama. Ya Allah, tolong dia jadikan sebagai imam saya, misalkan. Ya, karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apa yang terbaik bagi kita. Bisa jadi menurut kita dia yang terbaik, tapi menurut Allah itu enggak terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Ya, bisa jadi ya kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana bila seorang berusaha mengendalikan syahwatnya, akan tetapi ia terjatuh kembali pada kejelekan nafsu tersebut, hingga dia merasa gagal dan putus asa. Bagaimana nasihat Ustaz? Nasihatnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah kepada hamba-hambaku, ya, yang telah berbuat zalim terhadap diri mereka dengan maksiat, dengan dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kewajiban bagi kita adalah menjauhi dosa. Kewajiban bagi kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallah taubatan nasuha. Dan syarat-syarat taubat yang disebutkan para ulama itu tidak ada salah satu syaratnya tidak boleh kembali. Itu enggak ada. Yang ada adalah apa? Al-azm. Dia bertekad kuat untuk tidak kembali. Ya, terkadang seorang sudah bertekad tapi dia kalah oleh setan, kalah oleh hawa nafsu, ya. Makanya para ulama tidak mensyaratkan apa? Tidak mensyaratkan enggak boleh kembali lagi. Enggak. Karena itu terkadang susah. Ya. Oleh karenanya orang istiqamah itu bukan berarti kemudian terjatuh di dalam kesalahan lagi, tidak. Ya, tetapi dia bertekad untuk tidak kembali lagi. Ya, ketika dia terjatuh lagi, dia istighfar kembali, dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istiqamah diiringi dengan istighfar menunjukkan kepada kita bahwasanya istiqamah tidak disyaratkan untuk ya seorang itu tidak terjatuh di dalam dosa lagi. Ya, karena manusia salah satu sifat dan karakternya adalah banyak salah. Ya, perhatikan kata Nabi alaihi salatu wasalam, kullu bani adama khata. Khata itu sighah apa? Sighah mubalaghah. Setiap anak Adam banyak salahnya, bukan cuma pernah salah ya. Tapi khata sighah mubalaghah, artinya dia banyak salahnya. Jadi ketika kita sudah berupaya kemudian gagal kembali, istighfar lagi, bertaubat kembali kepada Allah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Apa hukum mencetak foto untuk album kenang-kenangan? Ah, enggak boleh. Ya, kenang-kenangan bukan sesuatu yang hajah ya atau darurah. Yang dibolehkan oleh para ulama itu adalah sesuatu yang memang maslahatnya besar ya, atau suatu kebutuhan seperti misalkan untuk KTP, SIM ya, paspor dan sebagainya. Itu untuk suatu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak ya. Adapun kenangan ya, album dan sebagainya, ini tidak masuk dalam hajah, kebutuhan yang mendesak. Wallahu a'lam. Oleh karenanya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walaupun beliau termasuk ulama yang mengatakan bahwasanya foto ya itu bukan termasuk bagian dari hadis ya yang melarang, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gambar, dalam masalah gambar ya, beliau tidak memasukkan foto yang fotografer sekarang ini masuk dalam bagian hadis tersebut ya. Tetapi ketika beliau ditanya tentang foto hanya sekedar untuk album saja, beliau tidak memperbolehkan. Jadi perselisihan para ulama tentang masalah foto ya itu lebih kepada permasalahan lafaz, karena mereka sebenarnya ya semuanya tidak memperbolehkan kalau bukan untuk hal-hal yang ya mendesak ya, bukan hal-hal yang mendesak ya. Tapi kalau hal-hal yang mendesak atau hajah atau maslahatnya lebih besar, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, pembatal keislaman itu kan ada 10. 10 itu bukan pembatasan ya. Sebenarnya banyak. Ya, lebih dari 10. Jadi itu bukan pembatasan. Kalau ada buku tentang pembatal puasa 10, itu hanya misal. Ya, itu hanya misal. Bukan pembatasan. Ya. Jadi yang disampaikan seperti buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Nawakidul Islam, pembatal-pembatal Islam, betul 10, tapi itu hanya sekedar contoh saja. Bukan bahwasanya pembatal itu hanya 10. Jelas ya? Jadi bukan pembatasan, tapi itu hanyalah sebagiannya. Itu yang paling sering terjadi, itu yang paling berbahaya ya, sehingga beliau mengingatkan yang 10 itu. Jadi, apakah bila ada seorang yang melakukan salah satu darinya akan batal keislamannya? Apa harus mengulang syahadat? Hukum secara umum demikian. Hukum secara umum yang melakukan pembatal-pembatal Islam, ya, berarti dia telah keluar dari agama Islam. Ya, hanya saja ini hukum secara umum, hukum secara mutlak. Adapun individu, maka ya dilihat per kasusnya. Karena bisa jadi tidak terpenuhi syarat-syaratnya atau ada penghalang-penghalangnya. Ya, wala yatimmul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani'u tartafi. Ya. Suatu hukum itu tidak sempurna kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala penghalangnya. Bisa jadi orang melakukan pembatal-pembatal Islam atau salah satunya, tetapi ada penghalang yang mengeluarkan dia dari Islam. Mungkin dia tidak sengaja, ya, keceplosan misalkan. Seperti dulu ada disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, seorang yang bepergian, kemudian perbekalannya ada di unta. Ternyata untanya hilang, kabur. Nyari lagi di padang pasir gitu ya. Hampir putus asa sudah. Bekalnya di situ semuanya. Coba antum misalkan di tengah-tengah perjalanan sendirian, ternyata antum hilang semuanya. Ya, barang-barang antum, mobil antum sendirian. Putus asa. Setelah putus asa, dia istirahat, bangun-bangun ternyata untanya kembali sendiri. Ya, saking senengnya dia kemudian mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu. Ini ucapan kufur atau tidak? Kufur. Menganggap dirinya adalah Tuhan, menganggap Allah adalah hambanya, kufur. Tapi tidak dikafirkan oleh Nabi. Kenapa? Ah ta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong, keceplosan, saking senengnya. Jadi saking senengnya, gugup, keceplosan. Ngomongnya kepleset, kebalik. Harusnya, Allahumma anta rabbi wa ana abdu. Tapi kebalik. Ya, jadi pembatal-pembatal Islam itu memang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tapi ini hukum secara mutlak. Ya, hukum secara umum. Adapun per individu orang, maka ini harus dilihat per kasus, apakah sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala penghalang-penghalangnya atau tidak. Ya, dalam bab takfir, dalam masalah pengkafiran, ini ada patokan-patokannya, ada rambu-rambunya. Tidak boleh bagi kita untuk tergesa-gesa. Ya, Rasulullah SAW memberikan peringatan keras kepada kita. Mengkala, ya, li akhihi ya kafir walaysa fi ba'a ilai. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir padahal tidak, maka vonis kafir tersebut akan kembali kepada dirinya. Jadi kita tidak boleh apa? Tergesa-gesa. Ya, makanya yang berhak untuk mengkafirkan adalah para ulama. Secara umum, bab takfir, bab yang sangat berbahaya, diserahkan kepada para ulama atau para penuntut ilmu yang mapan ilmunya. Adapun orang-orang awam, maka laisa hadza bi usyuki fadruji. Ini bukan bidangmu, minggirlah. Baik. Bagaimana dengan daurah Ramadan? Bukankah hal itu menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah SWT? InsyaAllah. Kira-kira daurah itu ibadah juga apa tidak? Ibadah, berarti enggak menyibukkan dong. Ya, enggak menyibukkan. Karena itu dia sendiri termasuk bagian dari ibadah. Karena daurah itu kan ngaji ilmu agama. Dan ngaji ilmu agama termasuk ibadah kepada Allah SWT. Jalan menuju surga. Keutamaan-keutamaan ilmu, ya, banyak sekali. Sebagaimana mungkin antum sudah pelajari, ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatu." Barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka untuk ngaji ilmu agama atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dengan sempurna. Nah, berarti orang daurah pergi ke masjid untuk ngaji ilmu agama, ya, itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, mungkin maksudnya penanya, yakni apa namanya, menyibukkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam artian dia maunya mungkin libur terus fokus untuk ibadah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, betul bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya seorang hendaknya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya tinggal diatur waktunya. Ya, insya Allah daurah Ramadan itu untuk mulai tahun ini, ya, dan sudah tahun depan, ya, tahun sebelumnya juga, yaitu hanya 2 kali, ya, pagi sekitar jam 9 sampai setengah 11, kemudian sama ba'da asar. Selebihnya antum bisa manfaatkan untuk apa? Membaca Al-Quran, ya, bisa antum manfaatkan juga untuk sholat malam, sedekah dan sebagainya, ya. Tapi kan orang biasanya, sebagian orang juga, gak mungkin dia membaca Al-Quran terus 24 jam. Ya, ada waktu-waktu juga dia bisa menggabung dengan tetap menuntut ilmu. Tapi jangan banyak-banyak. Ini penting. Jadi apa yang ditanyakan oleh penanya, ada benarnya. Sebagian orang, ya, di bulan Ramadan tersibukkan dengan menuntut ilmu sehingga tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Ini kesalahan. Ikut program ini, ikut program itu. Biasanya Ramadan banyak, apalagi sekarang sistem online. Ya, antum menuntut ilmu, betul. Ya, tapi ada waktunya. Waktu Ramadan adalah musim ibadah kepada Allah SWT. Kalau antum mau menuntut ilmu, boleh-boleh saja. Tapi jangan terlalu banyak. Porsi ibadah tetap, ya, harus lebih utama. Karena bulan ini bulan mengamalkan ilmu. Adapun untuk menuntut ilmu ada waktunya yang lain. Ya. Dulu sudah pernah kita sampaikan, segala sesuatu ada tempatnya. Ada tempatnya. Waktu ada azan, amalan yang paling utama adalah jawab azan. Menuntut ilmu juga demikian. Waktunya luas. Ya, waktunya luas. Adapun pada musim Ramadan, ya, perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak sedekah, perbanyak sholat malam, perbanyak puasa, ya. Tapi ini tidak menafikan, bukan berarti kemudian ikut ngaji ilmu agama, ikut daurah nggak boleh, bukan seperti itu. Ambil tapi jangan berlebihan, ya. Porsi sedikit saja, ya. Porsi sedikit saja yang sekiranya tidak melalaikan antum dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ini penting, ya. Tapi bukan berarti kemudian gak boleh orang adakan daurah, bukan berarti gak boleh orang itu ikut kajian di bulan Ramadan. Bukan demikian. Ya, bukan demikian. Tapi fokus dan prioritas, porsi, ini yang dimaksudkan. Ya, ini yang dimaksudkan. Jangan sampai kita ngaji ilmu agama, ya, porsinya lebih banyak daripada apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang keliru, ya. Dahulu sebagian ulama ussalaf mengatakan, jika kamu menuntut ilmu, maka iringilah dengan amal. Ya, maka iringilah dengan amal. Antum menuntut ilmu bisa dengan pada waktu-waktu yang lainnya. Jadi itu. Taib. Dan yang paling penting dari semua itu ayyul ihwah adalah masalah apa? Memanajemen waktu, pengaturan waktu. Ya, ada sebagian orang tidak bisa mengatur waktu sehingga terbengkalai Ramadannya. Dan sebagian orang sibuk tapi dia bisa mengatur waktunya sehingga bisa menggabung beberapa amal-amal kebajikan. Ya, menuntut ilmu bisa, membaca Al-Qur'an bisa, ya, salat malam bisa, ya. Jadi yang paling terpenting adalah tadi, ya, kita berdoa supaya kita diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita dimudahkan. Itu yang paling penting. Ya. Nah, jadi jangan kemudian kita beralasan, "Ah, ini gara-gara dauroni saya enggak bisa baca Al-Qur'an." Jangan. Ya, karena masih banyak waktu-waktu yang lain. Ya, misalkan daurah kajian hanya cuman 1 jam setengah berarti 3 jam. Masih banyak waktu-waktu yang lain untuk bisa gunakan untuk membaca Al-Qur'an, ya, untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, afwan Ustaz, mohon nasihat Ustaz untuk teman Ana yang telah melakukan kesalahan sehingga dia terkucilkan dari teman-teman dan dia sedang bersedih hati. Ya, ikhwan, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya tidak ada manusia yang selamat dari apa? Kesalahan. Kullu bani adama khata. Kewajiban bagi kita semuanya adalah bergandengan tangan. Ya. Kewajiban bagi kita adalah saling mengingatkan. Ketika ada sahabat kita yang salah, ya, maka hendaknya bagi kita untuk menggandeng tangannya menuju kebaikan. Ya, menuju kebaikan. Ibaratkan kalau ada teman kita yang jatuh, ya kita bangunkan. Ya, kita bangunkan. Jangan kemudian malah disyukurin. Syukurin lo, kapok lo. Bukan begitu. Ya, mari kita bersama-sama, ya, sebagaimana kita suka diperlakukan oleh orang lain dengan baik, maka begitu juga orang lain, ya, senang kalau kita memperlakukan dia dengan baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, maka kewajiban bagi kita ketika teman kita salah, ya, hendaknya bagi kita untuk saling mengingatkan, ya, bukan kemudian mengucilkan dia, ya, memusuhi dia, tidak. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Siyasah Syar'iyyah menyebutkan bahwa orang ketika akan memberikan hukuman, pemimpin mau memberikan hukuman, ya, ustadz mau memberikan hukuman kepada murid, ya, pengurus mau memberikan hukuman, semuanya dibangun di atas rahmat, kasih sayang, menginginkan kebaikan, bukan untuk balas dendam, bukan untuk, ya, melampiaskan amarah, emosi, bukan, tetapi semuanya dibangun di atas niat yang baik, yaitu untuk, ya, mendidik, untuk menjadikan orang tersebut lebih baik. Jadi ketika ada saudara kita yang salah, ya, hendaknya bagi kita untuk, ya, mengingatkannya dengan cara yang baik. Ya, kalau dia sedih kita hibur, ya, kita motivasi. Ketika dia putus asa kita beri motivasi. Ya, dan ini saat-saat yang sangat penting, saat-saat yang sangat penting, yaitu ketika ada teman kita yang putus asa, frustasi, sedih, hendaknya bagi kita untuk menggembirakan dia. Rasulullah SAW bersabda, "Min afdalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi ahi." Termasuk amalan yang paling baik, kamu menggembirakan hati saudaramu. Makanya salah satu sifat Rasulullah SAW adalah beliau itu kalau ada sahabat atau istrinya yang sedih, maka beliau apa? Beliau menggembirakan. Sofiyah pernah menangis, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena diejek gitu sama istri yang lain. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghiburnya. Mengusap air matanya. Ya. Tapi ini sama istrinya, ya, untuk diusap. Baik. Aisyah radhiyallahu anha pernah nangis pada saat haji. Karena yang lainnya pada tawaf, dia haid, enggak bisa tawaf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghiburnya. Inna hadza syai'un qad katabahu wa huwa ala banati Adam. Wahai Aisyah, enggak perlu sedih karena memang haid itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada wanita-wanita, ya, anak Adam. Ketika ada siapa anak kecil yang punya burung kemudian meninggal dunia, Abu Umair, dihibur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu karakter beliau adalah ya suka menggembirakan, membahagiakan ketika mendapati ya sahabatnya atau istrinya yang sedih. Ya, nah, Ustaz, saya mendengar bahwa apa ini kepulangan santri dimajukan. Afwan, pertanyaan saya keluar dari pembahasan karena saya ingin tabayyun. Jazakallahu khair. Sudah kita sampaikan ya. Hoax. Ya. Ini adalah apa? Hoax. Ini jadi korban-korban berita apa? Hoax, ya. Sudah ada keterangan dari pemerintah bahwa berita yang tersebar bahwa larangan mudik itu diajukan di April, ini adalah berita hoax. Ya, berita yang tidak benar. Ya, berita yang tidak benar. Jadi jangan dipercaya. Alhamdulillah tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Ya. Jadi sudah kita sampaikan ya sebelumnya bahwa itu adalah hoax, tidak ada perubahan. Hanya dan ini sudah kita jelaskan, kalau memang ada sebagian yang memiliki udzur yang mendesak, ya, maka itu pengecualian dengan prosedur yang ada, ya, dengan mengajukan perizinan dan apa namanya, ya, menyampaikan alasan, ya, alasan dia. Dan ini tidak berarti kemudian ada perubahan, tidak. Adanya suatu kaidah, kemudian sebagiannya pengecualian, itu tidak membatalkan kaidah. Tidak membatalkan kaidah. Setiap kaidah, ikhwan, ya, setiap kaidah dalam fikih dan sebagainya, pasti ada pengecualian. Atau nanti kalau belajar kaidah-kaidah fikih, ya, semua kaidah yang disebutkan oleh para ulama itu ada beberapa permasalahan yang dikecualikan. Apakah itu berarti kemudian menjadikan kaidah tersebut batal? Tidak. Puasa misalkan, apa hukumnya puasa Ramadan? Wajib. Tapi kita tahu ada sebagian yang dikecualikan, mendapatkan udzur. Apakah itu berarti puasa Ramadan tidak wajib? Apakah puasa Ramadan berarti enggak wajib? Enggak. Tetap puasa Ramadan itu wajib. Jadi ini tidak membatalkan kaidah. Ya, tidak membatalkan kaidah. Demikian juga kalau misalkan ada suatu peraturan, hukum asalnya seperti itu. Kalau misalkan sekiranya ada sebagian yang karena udzur sehingga tidak sesuai dengan kaidah tadi, itu bukan berarti kemudian apa? Ya, aturan tersebut batal atau ya direvisi, tidak. Kalau ada revisi pasti akan ada penjelasannya. Ustaz, bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa membuat video untuk dakwah seperti kajian ini adalah haram dengan dalil asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Syukran jazakumullah khair. Sudah selesai berarti. Baik, video ya, apakah ini termasuk gambar atau tidak? Ada perselisihan di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala. Sebagian para ulama memang memasukkannya dalam apa namanya, dalam gambar, dalam hadis tadi. Ya, dalam hadis tadi. Asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Dan sebagian para ulama tidak memasukkannya. Ya, tidak memasukkannya. Di antaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan masalah ini adalah masalah ijtihadiyah, perselisihan para ulama. Dan masalah-masalah ijtihadiyah hendaknya kita sikapi dengan lapang dada. Ya, hendaknya bagi kita untuk menyikapi dengan lapang dada. Kalau yang mau menggunakan video dalam kajian dakwah, ya, maka semoga itu adalah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manfaat ya dakwah dengan kajian dengan video seperti ini sangat apa? Luas, apalagi zaman kita sekarang, zaman media sosial. ya, media sosial. Ya, orang mungkin jauh di sana, enggak bisa datang ke sini, tapi dia bisa mengikuti apa? Kajian. Luas, bahkan mungkin yang luar negeri pun bisa. Ya. Nah. Adapun yang misalkan memilih untuk tidak ya memakai video ya karena dianggap itu adalah bagian dari gambar, maka semoga juga dia mendapatkan apa? Pahala dengan ijtihadnya. Ya, masing-masing memiliki pilihan dan memiliki apa? Argumen. Ya, hendaknya bagi kita untuk saling apa namanya? Saling berlapang dada dalam masalah-masalah seperti ini, tidak menyesatkan dan tidak membid'ahkan. Apalagi para ulama-ulama sekarang hampir semuanya menggunakan apa? Ya, video. Hampir semuanya. Ya. Termasuk Syekh Shalih Fauzan yang dalam fatwa Lajnah Daimah, ya, beliau termasuk anggota Lajnah Daimah yang dalam fatwa Lajnah Daimah itu, ya, di antaranya Syekh bin Baz termasuk yang menguatkan bahwasanya foto itu bagian dari gambar. Dan awal-awalnya Syekh Shalih Fauzan juga demikian, tidak berkenan untuk divideokan, ya. Tapi melihat bahwasanya video, ya, terlebih untuk dakwah ini manfaatnya besar sekali, ya, maka beliau pun sekarang pakai video, TV dan sebagainya, ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sekarang, ya, semua kajian-kajiannya adalah apa? Online, ya. Nah, jadi intinya ikhwan, masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Sebagian memilih ini sebagai sarana dakwah dan sebagian menganggap ini bukan sarana dakwah, ya. Yang terpenting bagi kita adalah saling lapang dada saja, ya, lapang dada saja. Bahkan banyak para ulama yang dahulunya keras melarang video, ya, sekarang menganggap bahwasanya itu adalah suatu hajah, kebutuhan dan maslahatnya jauh lebih besar, ya. Dan kaidah para ulama rahimahumullah ta'ala seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya sesuatu yang haram karena wasilah maka boleh untuk hajah, boleh jika ada hajah. Jelas? Al-haram min babil wasilah yajuzu lil hajah. Sesuatu yang haram karena wasilah itu adalah diperbolehkan jika memang ada hajat. Contoh, misalkan nazar kepada wanita yang bukan mahramnya, hukum asalnya enggak boleh. Ya, hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ghadzul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Min litab'id. Taib. Tapi kalau nazar kita karena ada hajah, misalkan seorang yang mau menikah, boleh apa tidak? Boleh, bahkan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada hajah, ada kebutuhan. Demikian juga video atau gambar, anggaplah kita mengatakan itu adalah gambar yang diharamkan oleh Nabi, kalau itu masuk di dalam hadis-hadis ya yang disebutkan oleh Nabi, maka ini pengharamannya karena wasilah kepada ghulu. Wasilah itu yang dikhawatirkan, ya. Tetapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sekarang hajah, kebutuhan, ya, untuk dakwah, kebutuhan untuk ilmu ini sangat besar, ya, menggunakan video ini, maka sesuai dengan kaidah tersebut maka diperbolehkan, ya, sesuai kaidah tersebut maka diperbolehkan karena maslahatnya lebih besar. Dan pengharamannya bukan pengharaman lidhatihi, tetapi lighairih. Karena itu mimbabil wasilah, bukan mimbabil ghaya. Baik. Itu yang bisa kita jawab, insyaAllah ta'ala. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.